ta'ala nastaghfiru lil musii li'annahu akhuna wa nad'u lahu bit taubati wat tawfiqi wa in kana mudniban wa hadha haqqul imani alaina wastaghfir li dambika walil mu'minina wal mu'minati wa la nuqannitu al mudniba min rahmatillahi kama naquluhu al khawariju wal mu'tazilatu la nuqannituhu min rahmatillahi bal huwa mu'ridun lil wa'idi wa tahta al mashi'ati wa in taba Allahu alaihi azza wa jalla innahu la yai'asu min rawhillahi illa alqawmul kafiruna wa man yaqnatu min rahmati rabbihi illa addalun ya ibadiyal ladhi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi wal wa'idiyyatul ladhi humul khawariju alladhina humul khawariju wa man sara fi rukkabihim humul fi rikabihim humul ladhi yuqannituna an-nasa min rahmatillahi wa yukhrijunahum min al-millati bidunubihim wa in kanat duna ash-shirki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Asy-Syaikh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala, wa nastaghfiru li musiihim. Kita memohonkan ampunan untuk orang-orang yang berbuat buruk dari mereka. Artinya kita memohon ampunan untuk kaum muslimin yang berdosa, yang berbuat dosa. Wa nakhafu 'alaihim, dan kita mengkhawatirkan mereka. Kita khawatir mereka diazab. Wala nuqannituhum, dan kita tidak memberikan keputusasaan pada mereka. Kan qanata putus asa. Nuqannata yuqannitu, membuat putus asa orang lain. Kita tidak membuat mereka putus asa dari rahmat Allah. Ya. Qala al-mu'allik aw syarih hafizallahu ta'ala hada ya. Wa nastaghfiru lil musii. Kita memohon ampunan untuk orang-orang kaum muslimin yang berbuat buruk. Li'annahu akhuna, karena walau bagaimanapun ia adalah akhuna, saudara kita. Wa nad'u lahu bitaubati wa taufiq, dan kita mendoakan kebaikan untuknya agar dia bisa bertaubat dan mendapatkan taufik. Ya. Wa in kana mudniban, walaupun dia adalah orang yang berbuat dosa. Ya, mudnib isim fa'il dari adnaba yudnibu. Hada haqqul iman wa hada haqqul imani alaina, dan ini adalah hak keimanan atas kita. Ya. Wastaghfiru li dambika walil mu'minina wal mu'minat. Ya. Dan mohonkanlah ampunan atas dosa-dosamu, atas dosamu, dan juga untuk kaum mukminin dan mukminat. Wala nuqannitu al-mudhniba min rahmatillah. Kita tidak membuat orang-orang yang berdosa putus asa. Ya, kita tidak membuat orang berdosa putus asa dari rahmat Allah. Kama taquluhu al-khawarij wal mu'tazilah. Sebagaimana yang dikatakan oleh golongan Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij dan Mu'tazilah, mereka memberikan ancaman kekufuran dan kekafiran maupun kekalnya di neraka bagi orang yang berbuat dosa. Sebaliknya, orang-orang Murji'ah ya, tidak memandang pelaku dosa besar sebagai orang yang bermasalah. Oh, enggak apa-apa, Allah Maha Pengampun, kata orang Murji'ah. enggak apa-apa, kamu tetap beriman. Betul, tetap beriman, tapi dia berubah statusnya menjadi fasik. Ya. Baik, maka Ahlussunnah wal Jamaah berada di tengah-tengah di antara dua golongan yang ekstrim. Ya. Wala nuqannituhu min rahmatillah. Kita tidak membuatnya putus asa dari rahmat Allah. Ya, kita tidak membuat putus asa dia dari rahmat Allah. Bal huwa mu'arradun lil wa'idi. Namun dia dihadapkan kepada ancaman. Ya, ancaman ya, kita berikan kalau Anda tidak bertobat dari dosa Anda ini. Anda akan diazab oleh Allah wa tahtal masyiati. Dan dia berada di bawah kehendak Allah di akhirat. Di dunia dia dimohonkan ampunan, kita khawatir padanya, namun kita sodorkan ancaman kalau Anda tidak bertobat. Dan di akhirat kita nyatakan dia tahtal masyiati, di bawah kehendak, di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah ampuni. Jika Allah kehendaki, Allah azab. Jadi keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pelaku dosa besar di dunia, ya, ini berada di tengah-tengah antara Murji'ah dan Khawarij. Nah, ini misalkan Ahlul Kabir, ya, Ahlul Maksiat. Nah, ini Khawarij. Mereka apa? Kafir, mengkafirkan. Hah? Sedangkan Murji'ah memandang enggak apa-apa. Nah, ini Ahlussunnah di sini. Ahli yang sahih. Hah? Ahlussunnah memandang bahwasanya pelaku dosa besar tidak kafir namun juga tidak stabil imannya. Kalau Murji'ah berpendapat imannya stabil. Ini di dunia, hukum dunia. Ya, ini di dunia. Nanti kita bahas hukum akhirat. Ini hukum dunia. Nah, Ahlussunnah hanya menamakan pelaku dosa besar sebagai apa? Fasik. Ya. Kalau Khawarij menamakan kafir. Murji'ah it's okay, enggak apa-apa. Ada lagi nanti. Ya. Mu'tazilah. Mereka berpendapat pelaku dosa besar enggak kafir, enggak mukmin. Fil manzilah baina manzilatain. Ini hukum dunia. Kalau hukum akhirat gimana? Hukmul akhirah. Kita bahas dulu. Ya. Murji'ah apa namanya? Khawarij dan Mu'tazilah. Ya. Khawarij dan Mu'tazilah mereka berpendapat pelaku dosa besar? Ah, binar. Binar pasti. Gimana? Selama-lamanya. Ya. Abada. Baik. Nah, Murji'ah. Gimana? Pelaku dosa besar tetap beriman, fil jannah, pasti di surga. Ya. Ya. Nah, Ahlussunnah ini akhirat. Ahlussunnah? Hah? Nah, berarti Ahlussunnah apa? Tahtal masyiah. Masyiah itu apa sih? Kehendak. Di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah azab. Jika Allah kehendaki, Allah ampuni. Ada dapat maghfirah. Ini bagian mudahnya aja ya. Kalau diampuni berarti langsung masuk. Selama-lamanya enggak di surga. Selama-lamanya. Kalau Allah pun Allah azab? Hah? Di neraka. Selama-lamanya enggak? Tidak. Nanti akan masuk ke surga juga. Ini hukum dunia akhirat. Berarti yang beda di sini Mu'tazilah, dia enggak konsisten hukum dunia. Kalau di akhirat sepakat dengan Khawarij. Hukum dunia bagi Mu'tazilah enggak kafir, enggak mukmin. Berarti apa? Fil manzilah. Ya. Baina manzilatain. Ya. Nah, yang kayak gini-gini antum harus bisa jabarin ya, mudah ya soalnya. Bisa jabar. Baik. Jangan sampai bingung. Pelaku dosa besar, dunia akhirat hukumnya. Ahlussunnah hukum dunia jelas, hukum akhirat juga jelas terhadap pelaku dosa besar. Ngerti enggak sih? Paham? Oh, yang mana yang kurang paham? Marji'ah. Siti Marji'ah. Akhwat mana tuh? Marji'ah. Akhwat mana tuh Marji'ah? Murji'ah. Marji'ah. Ada kali akhwat Malaysia Marji'ah namanya ya. Hukumannya yang antum bingung, hukum dunia apa akhirat? Hukum dunia. Ini ahlul maksiat, pelaku zina, pelaku pencurian, pemakan riba, dia enggak tobat, mati menghadap Allah dalam keadaan status dia enggak tobat. Ya, di dunia murji'ah berpendapat dia tetap mukmin. Ini pelaku maksiat. Mukmin kamilul iman. Enggak apa-apa. Karena mazhab murji'ah bahwasanya ya, yang namanya maksiat la tadurru al iman, tidak mencederai iman. Madzhab murji'ah. Dah, berarti di dunia pelaku dosa, pelaku maksiat tetap beriman, kamilul iman, sempurna iman. Kalau khawarij di dunia pelaku maksiat kafir, kafirnya. Kalau mu'tazilah tak kafir, tak beriman. Hah? Macam mana pula tuh? Dia enggak kafir, enggak beriman. Nah, terus apa? Fil manzilah baina manzilatain. Fil manzilah di satu kedudukan di antara dua kedudukan. Tidak kafir, tidak beriman. Madzhab orang bingung nih, Mu'tazilah. Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat orang pelaku maksiat di dunia dia mukmin. Ya? Dia mukmin. Tapi mukmin yang fasik. Nah, fasik. Dia tidak kafir, tapi tidak sempurna imannya. Tidak pula sempurna imannya. Berada di tengah-tengah. Ini hukum dunia. Hukum akhirat jelas. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan dia tahta masih atilah, di bawah kehendak Allah. Kalaupun Allah azab di neraka, tapi tidak kekal. Nanti masuk juga ke surga. Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni. Ya, apakah dengan adanya ya apa namanya syafaat atau tanpa syafaat Allah ampuni, masuk surga. Ya, kalaupun khawarij berpendapat di hukum akhirat, bahwasanya pelaku dosa maksiat ini, nah ini menurut khawarij di neraka selama-lamanya. Murji, Mu'tazilah sama seperti khawarij. Murji'ah di dunia di akhirat? Oh enggak. Ya, la tadurru al-iman. Ya, bahwasanya maksiat tidak mencederai, tidak memudaratkan keimanan. Tetap di surga. Ngerti sini? Enggak paham? Nah. Harus bisa paham. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Kalau tulisannya enggak nyambung-nyambung, ya karena ini ada tulisan master siapa nih? Saya enggak enak nyambung. Ya. Muslim ya? Oh, ya. Ntar marah pula deh kan. Ah, Masya Allah. Mari lanjut. Ya. Mana tadi? Sekarang yang mana? Wal wa'idiyatu alladzina humul khawarij. Ya. Ini belum ini. Belum nyampe situ. Wala nuqannitu almudhniba. Itu. Dan kita tidak membuat putus asa pelaku dosa besar min rahmatillah kama taqulu al-khawarij wal mu'tazilah. Sebagaimana ini pendapat yang dikelontarkan oleh kaum khawarij dan mu'tazilah, wala nuqannituhu min rahmatillah. Bal huwa mu'arradun lil wa'id tahta al-masyi'ah. Oh, yang ini tadi ya. Wa in taba taballahu alaihi. Nah sekarang jika dia bertobat, ya, maka Allah akan menerima tobatnya. Tawabullahu alaih, Allah akan menerima tobatnya. Nah, itu maksudnya. Ya, kalau ditobat. Ya. Innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirin. Illa al-qaumul kafir. Sesungguhnya enggak ada yang berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kafir. Wa may yaqnatu min rahmatir rabbih illa dhalun. Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Rabb-nya kecuali orang-orang yang sesat. Ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ya, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Wal wa'idiyatu, golongan wa'idiyah, yaitu golongan khawarij dan mu'tazilah, maksudnya mereka yang hanya berpatokan kepada ancaman, ayat-ayat ancaman. Kalau kamu dosa besar, nih ancamannya, neraka kamu, gitu. Ya, ini namanya wa'idiyah. Alladzina humul khawariju, yang mereka adalah khawarij, wa man sara fi rikabihim, dan yang berjalan ya dalam rikab mereka. Ya, yang berjalan di atas kendaraan, maksudnya cara pandang mereka, manhaj mereka. Siapa ini? Mu'tazilah berarti ya. Humul ladina yuqannituna annasa min rahmatillah. Mereka lah yang membuat manusia putus asa dari rahmat Allah. Wa yukhrijunahum minal millati, dan mereka mengeluarkan pelaku dosa besar ini dari millah, dari agama Islam, bidunubihim, karena dosa-dosa mereka. Wa in kanat duna syirki, walaupun dosa-dosa tersebut bukan kesyirikan. Tsumma qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wal amnu wal iyasu yankulani an millatil Islam. Ya, wal amnu, rasa aman dari azab, dan iyas, putus asa dari rahmat Allah, yankulani an millatil Islam, dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Nah, lihat dibaca sini. Fawas, tafadhal Fawas. Bismillah. Qala syari rahimahullah ta'ala, min usulil akidati al-islamiyyati al-khawfi wal-raja'i. Al-khawfu, al-khawfu wal-raja'u, wahuma min a'adhami usulil akidati, wal-khawfu wal-raja'u labudda min al-jam'i baynahuma. Ayin. Terus, la yakfi al-iktisaru ala wahidin minhuma faqad, kama qala ta'ala fi wasfi anbiya'ihi, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaban. Ragaban hadha huwa raja'u, wa rahaban hadha huwa al-khawfu. Wa qala subhanahu wa ta'ala, ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum akrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu. Inna azaba rabbika kana mahdhura, fahum yajma'una bainal khawfi war raja'i. Wa qala jalla wa ala, amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih, wa labudda ma'ahuma minal mahabbati lillahi, falabudda min hadhihi al-umuri athalathati: المحبة لله والخوف منه سبحانه وتعالى والرجاء لفضله. فمن اقتصر على المحبة فقط فهو صوفي. فصوفية يعبدون الله عز وجل بالمحبة ولا يخافون ولا يرجون. يقول قائلهم أنا لا أعبده طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، وإنما أعبده للمحبة فقط، وهذا ضلال وعياذ بالله. نعم. ومن حسبك طيب. ومن أصول عقيدة الإسلامية، دي antara أصول prinsip ya, pokok-pokok akidah Islam ya. Al-khawfu war-raja, takut dan harap. Takut kepada azab Allah, harap kepada rahmat Allah. Ya, berharap kepada ampunan Allah. Dan khauf dan raja itu bagai dua kepakan sayap bagi seekor burung. Berarti kalau kita hanya mengandalkan khauf saja, celaka. Mengandalkan raja saja, celaka. Mesti dua, sebagaimana burung kalau cuma punya satu sayap, yang satu lagi gak berfungsi, binasa dia. Ya, maka kedudukan khauf dan raja bagaikan, bagi seorang muslim bagaikan kedudukan dua kepakan sayap bagi seekor burung. Ya, barakallahu fikum. Ya, min a'zamil usul, min a'zami usulil akidati wal khawfu war raja labuda minal jam'i bainahuma. Ya. Dan ya, wa huma min a'zamil usul al akidah. Dan keduanya khauf dan raja adalah di antara pokok terbesar, landasan terbesar akidah. Maka khauf dan raja, takut dan harap harus digabungkan keduanya. Ya, harus digabungkan. La yakfi al-ikhtisaru ala wahidin minhuma. Ya. Enggak cukup. Ya, maka tidak cukup al-ikhtisar. Ya. Hanya dengan salah satu dari keduanya saja. Mesti keduanya ada. Berbarengan. Ya. Mesti keduanya ada berbarengan. Enggak bisa salah satunya saja. Ay barakallahu fikum. Ya. Nah. Kemudian kata Syekh. Ya. Kama qala ta'ala fi wasfi anbiya'i, sebagaimana Allah berfirman ketika Allah mensifati ya, para nabi-nabinya, innahum kanu musari'una fil khairat. Dan mereka para nabi adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan-kebaikan, mengerjakan kebaikan-kebaikan. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا. Dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Harap diterima, cemas tidak diterima. Berharap diterima doanya, takut tidak diterima doanya. Berharap diterima amal ibadahnya, takut tidak diterima amal ibadahnya. Itu aja. Berharap masuk surga, takut masuk neraka. Udah gitu aja. Barakallahu fikum. Ya. Kalau Mas Manto menggabungkan khauf dan raja dalam bab poligami, berharap poligami tapi takut enggak bisa. Gitu aja terus. Gitu aja terus. Khauf dan raja, mazhab Ahlussunnah ya Mas Manto. Semua ini. Ya gitu aja terus. Ada hal-hal yang bukan di situ khauf dan raja. Ya, di situ justru optimis. Khauf dan rajanya khauf. Ya, khaufnya itu jangan sampai menambah beban tanggung jawab di akhirat. Tapi raja bertambah amal kebaikan. Yeah. Itu. Oh. Khaufnya beda sih. Khauf takut dipotong. Mana lagi tadi? Rahaban hadza huwa ar-raja, rahaban hadza huwa al-khauf. Yad'unana rahaban dengan penuh harap, wa rahaba dengan penuh takut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika alladziina yad'unana rahaban yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Ya. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari wasilah, mencari jalan pada Rabb mereka. Ayyuhum aqrabu, siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Wa yarjuna rahmatah, mengharapkan rahmat Allah. Wa yakhafuna adzabah, dan takut kepada azab Allah. Ya, jadi ini ayat ini ada dua tafsir. Tafsir pertama yaitu Nabi Isa. Mereka menyembah Nabi Isa. Sedangkan Nabi Isa sendiri mencari wasilah, mencari jalan untuk mendekatkan diri pada Allah. Siapa di antara mereka yang lebih takut pada Allah, lebih mengharapkan rahmat Allah. Juga tafsir yang berikutnya, mereka nyembah jin kafir. Jinnya bertobat, jinnya masuk Islam dan baik Islamnya. Ya, jin sendiri mencari wasilah. Siapa yang lebih dekat pada Allah? Ya, yang dia takut pada azab Allah, berharap rahmat Allah. Itu maksudnya. Inna adzaba rabbika kana mahdura. Sesungguhnya azab Rabbmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Mahdzur. Fahum yajma'una bainal khaufi war raja'. Maka mereka menggabungkan antara khauf dan raja', takut dan harap. Ya, amman huwa qanitun ana al-lail sajidan wa qa'ima. Ya. Apakah kalian wahai musyrik yang lebih baik, yang lebih beruntung? Ya, atau amman huwa qanitun, atau orang yang taat beribadah kepada Allah ana al-lail, ya, di waktu-waktu malam, di tengah malam, ya, sajidan, yang dia bersujud, wa qa'iman, dia berdiri beribadah kepada Allah. Ya, apa kalian yang lebih baik atau orang yang seperti ini? Yahdharul akhirata wa yarjuna rahmat wa yarju rahmata rabbih, yang dia takut pada akhirat dan berharap pada rahmat Rabbnya. Itu Allah sifati. Allah sifati orang beriman. Ya, yang jelas jauh lebih baik daripada kaum musyrikin, yang lebih beruntung daripada kaum musyrikin, yaitu dia berharap dan takut. Walabudda ma'ahuma minal mahabbati lillah. Namun keduanya, khauf dan raja', harus, ya, disertai dengan mahabbah, dengan rasa cinta lillahi kepada Allah. Falabudda min hadhihi al-umuri as-salasati. Maka harus terkumpul tiga hal ini, yaitu al-mahabbati lillah, wal-khawfi minhu subhanahu wa ta'ala, wal-raja'u lifadlih, wal-raja'i lifadlih. Yaitu cinta kepada Allah, takut kepada Allah, dan berharap akan karunia Allah. Faman iqtasara 'alal mahabbati faqad fa huwa sufiyyun. Ya. Siapa yang mencukupkan hanya kepada mahabbah saja, maka berarti dia sufi. Fa sufiyatu, orang-orang sufi, ya'buduna Allah azza wa jalla bil mahabbati. Mereka beribadah pada Allah dengan mahabbah aja. Apa-apa saya di neraka yang penting Allah cinta. Buat apa saya di surga kalau Allah enggak cinta? Wala yakhafuna wala yarjun. Mereka tidak takut kepada azab Allah, tidak berharap kepada rahmat Allah. Yaqulu qailuhum, bahkan ada seorang di antara mereka yang mengatakan, ana la abuduhu tama'an fil jannati. Saya enggak beribadah pada Allah karena berharap surga Allah. Wala khaufan min narihi. Saya pun juga beribadah pada Allah, tidak beribadah kepada Allah karena takut pada nerakanya. Jika surga dan neraka tak pernah ada, aku akan tetap menyembahmu, kata Krisi. Krisi sufi, ya? Gak tahu. Iya, muslim, sufi maksudnya manhajnya. Anda juga tahu antum muslim, cuman kan antum kan manhajnya izbi, haroki, ya enggak? Saya juga tahu. Saya barakallahu. Ya, mana lagi tadi? Wa inna ma'abuduhu lil mahabbati faqat. Aku beribadah pada Allah hanya karena cinta aja. Wa hadza dalalun wal iyad billah. Maka inilah kesesatan wal iyad billah. Lanjut sini. Ya. Apa? Sahrul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihu Allah ta'ala, wa man abadallaha bil khawfi faqad fa huwa minal khawariji, lanal khawarija akhudu janibal khawfi wal wa'idi faqad wa kaffaru bil ma'asi wa man abadallaha bil raja'i faqad fa huwa minal murji'ati alladhina akhudu janibal raja'i faqad wataraku janibal khawfi. Baik, perhatikan sini. Ya, kata sih, waman abadallah, siapa yang beribadah pada Allah bil khawfi faqat, dengan rasa takut saja, berpedoman pada khawf saja. Ya, dia berpedoman pada wa'idiyah, ayat-ayat ancaman, sehingga dia takut. Ya, fahuwa minal khawarij, maka dia termasuk golongan khawarij. Dia minal khawarijah akhadhu janibal khauf wal wa'idi faqat. Karena Khawarij hanya mengambil aspek, ya, aspek sisi takut aja dalam membangun akidah mereka, ya, dan mengambil aspek ayat-ayat ancaman aja dalam membangun akidah mereka, menyikapi dosa besar. Akhirnya fakafaru bil ma'asi, akhirnya mereka mengkafirkan kaum muslimin karena kaum muslimin melakukan berbagai maksiat. Wa man abadallaha birraja'i faqat fa huwa minal murji'ati. Siapa yang beribadah pada Allah dengan aspek harap saja, maka dia adalah termasuk murji'ah. Alladzina akhadhu janibar raja', yang hanya mengambil aspek harapan dalam membangun akidah mereka. Wa taraku janibal khauf, dan meninggalkan aspek atau sisi takut. Ya, terus lanjut. Amma ahlut tauhidi fayabuduna Allah bi jami'i salasi. Nah, adapun ahlut tauhid beribadah pada Allah dengan tiga aspek tadi, takut, cinta, harap. Ya. Terus bil hubbi wal khaufi war raja'i. Tsumma innal khaufa la yakunu ma'ahu qunutun. Fa in kana ma'ahu qunutun min rahmatillahi sara kufran. Innahu la yai'asu mir rahillahi illa al-qaumul kafirun. Qala al-Khalilu alaihi salatu wassalam, wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun. Ya. Nah, ahlu tauhid beribadah pada Allah dengan tiga aspek, cinta, dengan cinta kepada Allah, dengan takut pada Allah, dan dengan harap pada Allah. Tadi yang disebut oleh Syekh Shalih Fauzan itu juga yang dinyatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali. Ya, bahkan Ibnu Rajab mengutip ucapan para salaf. Beliau mengatakan, ya, man abadallaha birraja' wahdah fahuwa murji. Siapa yang beribadah pada Allah dengan aspek harap aja, maka dia murji. Wa man abadahu bil khauf wahdah fahuwa haruri. Ya, maka dia haruri. Haruri itu apa? Khawarij. Wa man abadallaha bil hubbi wahdah fahuwa zindiq. Zindiq ini sufi. Siapa yang beribadah pada Allah dengan aspek cinta semata, maka dia zindiq. Ya. Wa man abadahu bil khaufi war raja'i wal mahabbati fahuwa muwahhidun mu'min. Nah, siapa yang beribadah pada Allah dengan tiga aspek ini, maka dia muwahhid. Ya, ini kata, ya, Ibnu Rajab di kitab Takhwif minan Nar. Ya. Tayyib, barakallahu fik. Mana lagi tadi? Tsumma innal khaufa la yakunu ma'ahu qunutun. Ya. Kemudian, ya, yang namanya takut, ya. Takut itulah yakunu ma'ahu qunutun. Itu tidak diiringi oleh rasa kunut, putus asa, bukan kunut subuh. Justru mukmin ahli sunnah itu kunut subuh. Madzhab Syafi'i, madzhab Maliki. Hah? Ya, itu kan pendapatnya ahli bid'ah. Nah. Justru itu pendapatnya mubtadi. Kalau pendapat ahli sunnah itu justru kunut subuh. Marwanto ya? Marwanto, Manto ya? Ingat di sana. Di pondok ungu, karena pondok ungu yang baca dia gitu. Nah. Ya. Mana kita di? Ini mimbabil membalaghah Syekh Manto, ya. Dan dipahami yang enggak kunut al-bid'ah, bukan. Antum enggak kunut ya al-sunnah. Ya, cuman kan itu kan pendapatnya madzhab Hanafi. Murjiatul fuqaha. Madzhab Hanbali enggak kunut subuh, imam kunut jadi kunut. Madzhab Syafi'i, madzhab Maliki mau jadi imam kek, mau jadi makmum kek, kunut subuh. Gitu. Yang enggak kunut jadi imam, jadi makmum, madzhab Murjiatul fuqaha. Sama tuh kan, ada murjiah-murjiahnya juga. Murjiatul juhala, kalau itu kan murjiatul fuqaha. Mana lagi tadi? Ya, mereka membid'ahkan kunut memang, murjiatul fuqaha. Kalau murjiatul juhala, Allah Akbar. Lebih parah lagi. Ya. Fa in kana ma hu qunutun min rahmatillahi sara kufran. Ya. Karena jika diiringi disertai perasaan putus asa dari rahmat Allah, maka itu menjadi kekufuran. Enggak boleh putus asa dari rahmat Allah. Innahu la ya'asu min rauhillahi ila al-qaumul kafirun kafirun. Ya, sesungguhnya enggak ada yang berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang kafir. Qala al-Khalilu alaihi salatu wassalam, kata al-Khalil Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun. Ya, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Rabb-nya kecuali orang yang sesat. Ya. Ini belum dibaca ya? Fadal. Kadzalika roja'u la yakunu roja'un ma'al anni. La yakunu roja'an ma'al anni min makrillahi wa 'adamil khaufi. Isim dari yakun roja' yang awal. Wa kadzalika ar-roja'u la yakunu ar-roja'u roja'an. Ya, demikian pula roja putus apa namanya harapan. Ya, ya dia tidaklah dianggap sebagai roja harapan. Ya, jika dibarengi ma'al amni min makrillah, jika dibarengi dengan merasa aman dari makar Allah. Ya, wa adamil khawfi, dan tidak adanya rasa takut pada Allah. Itu rasa itu roja yang palsu. Ya. RII berarti itu ya. Ini mau entah ya. Bukan rojak tapi RII. Ya. Baik. Ya. Saya baca lagi terus tanggung. Wa hadza madzhabul murji'ati. Ini madzhab murji'ah tuh kan. Terus. Wa hadza madzhabun dolun. Ini madzhab yang sesat. Terus. Afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah, dari azab Allah yang tak terduga? Enggak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang khasirun, yang merugi. Ya, terus faraja'u faqat kufrun. Maka rojak faqat, rojak semata adalah kekufuran. Terus wal khaufu duna roja'i kufrun. Khauf, takut tanpa diiringi roja' juga merupakan kekufuran. Terus walidzalika qala al musannifu yan qulani an milatil islami. Oleh karena itulah musannif mengatakan keduanya dapat mengeluarkan dari Islam. Itu keduanya tadi apa? Al amnu wal iyas. Ya, merasa aman dari azab Allah, dari makar Allah, dan iyas, putus asa dari rahmat Allah. Keduanya adalah ya, dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Makanya ini dibahas di kitab Tauhid ya, dalam bab sendiri. Terus lanjut. Idza yaqulu ba'du salafi yajibu 'alal 'abdi an yakuna bainal khawfi war raja'i. Yakni yaswi bainahuma. Yusawwi bainahuma. Baik, oleh karena itu sebagian salaf menyatakan yajibu 'alal 'abdi, wajib bagi seorang hamba ayakuna bainal khaufi war raja. Ya. Ya, dia harus ya, berada di antara khauf dan raja. Ya, ini yusawwi bainahuma. Ya, dia samakan antara keduanya. Harus sama di antara keduanya, khauf dan raja. Terus ka janahi thairi. Seperti dua sayap seekor burung. Terus wa janahi thairi mu'tadilani. Terus yang namanya janahat ta'iri, kedua sayap burung itu mu'tadilan, seimbang ya, proporsional, enggak berat sebelah, sama porsinya. Terus lawihtalla wahidun minhuma saqata. Lawihtalla wahidun minhuma, seandainya salah satu dari dua sayap tadi ikhtalla ya, cacat, maka saqata, burung tersebut jatuh. Ya, terus kadzalikal 'abdu bainal khaufi war raja'i ka janahi thairi. Demikian pula seorang hamba, dia harus di antara khauf dan raja seperti janahi at-thairi. Seperti dua sayap seekor burung. Lihat burung itu yang sayapnya enggak berfungsi, enggak bisa kemana-mana dia. Sayapnya dikodi, tahu dikodi, mantap. Oh, bukan anak burung dia. Nggak ngerti dia. Bukan pemain burung jara dia. Di kodi itu disolasi. Itu biasa cewean buat dikelpek. Nyari kente bandangan. Hah? Oh, tahu. Ya. Jadi burung betina ya dijodohin sama burung jantan. Biar bekur namanya. Biar bekur, biar apa? Biar ngikut si burung jantan sama si burung betina. Lenje ganjen. Nah, nanti kalau udah lengket, si burung jantan kan enggak di sayapnya enggak di itu. Enggak apa? Enggak lepas. Dia memang sayapnya lepas. Tapi dia sudah terikat dengan cinta dia kepada si betina. Nah, si betinanya itu yang dikodi sayapnya. Enggak bisa kemana-mana, ada gitu-gitu aja. Gitu. Jadi si burung jara pejantan tetap di situ. Namanya udah bekur. Nah, gitu. Hah? Udah giring. Giring keras. Gitu. Ya. Jadi kalau dilepas di mana-mana dia bakal pulang. Ingat kepada cewekannya. Gitu. Kapan kursus main burung amana? Biar ada masukin dong ente. Yo burung itu. Pikirannya ke mana-mana. Ada yang mana-mana burung api apa burung apa? Darah lah. Aku pikirannya ke mana-mana dia. Apaan nih orang? Emang ngeri dia nih. Ayah deh, dem selap. Lanjut. Ini aja dulu biar selesai ini. Qala al-musannif rahimahullah taala wa sabilul haqqi bainahuma li ahli al-qiblati. Ya. Dan sabilul haqq. Apa sabilul haq artinya? Dan jalan kebenaran adalah di antara keduanya. Bainuma, di antara khauf dan raja bagi ahlul kiblah. Bagi kaum muslimin. Ya. Naam, faddal. Ya, baca. Musleh. Bismillahirrahmanirrahim. Suma qala syariatullah taala. Al-haqqu bainahuma ay al-khawfu war-raja'u li ahli al-qiblati ay al-muslimina. Taib. Al-haqq bainahuma. Ya, kebenaran di antara keduanya, di antara khauf dan raja. Li ahli kiblah. Ahli kiblah itu bagi kaum muslimin. Terus summu ahli al-kiblah, ahli al-kiblati li annahum yusalluna ilal ka'bah. Taib, mereka dinamakan sebagai ahlul kiblah di anna yusalluna ilal ka'bah karena mereka sholatnya menghadap Ka'bah. Ka'bah yang musyarafah yang ada di Mekah, di Masjid Al-Haram. Terus amma man la yusalli ilal ka'bah fa laysa minal muslimina li anna Allah amara bitawajjuhi ilal ka'bah. Aduh, lu dong. Terus nah, perhatikan dulu. Adapun orang-orang yang sholatnya ya tidak menghadap Ka'bah, maka mereka bukan kaum muslimin karena Allah memerintahkan kaum muslimin untuk bertawajjuh. Ya, menghadap dalam ibadah, menghadapnya itu ke arah Ka'bah. Ya, ke arah Ka'bah. Terus fal wajibu ittiba'u amrihi subhanahu. Taib, fal wajibu ittiba'u amrihi. Ya. Maka yang wajib adalah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Terus inama nasakha al-istiqbala li baitil maqdisi. Ah, ketika Allah menasakh, menghapus hukum ya, dahulu menghadap kiblatnya itu ke arah Baitul Maqdis. Dahulu di Madinah Nabi SAW dan para sahabat awal-awalnya itu sholatnya menghadap Baitul Maqdis. Ya, orang-orang Yahudi merasa kegeeran waktu itu. Terus fal mu'minu yaduru ma'al awamiri. Taib, sedangkan kaum mukminin itu yaduru. Mereka hanya berkutat ya berdasarkan perintah aja. Allah perintahkan mereka menghadap Baitul Maqdis, mereka sholat menghadap Baitul Maqdis. Allah perintahkan palingkan ke arah Ka'bah, lagi di tengah sholat ayat turun. Ya. Maka mereka langsung berputar ke arah Ka'bah. Lagi di tengah sholat ayat turun. Begitu aja. Gampang kaum mukminin. Ya, terus li'annahu abdun lillahi. Ya, karena seorang mukmin itu adalah abdun, dia hanyalah hakikatnya hamba bagi Allah. Terus wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama may yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala qibaihi. Baik. Ya, wa ma ja'alna al-qiblah, dan kita dan kami tidaklah menetapkan kiblat allati kunta 'alayha, yang engkau salat menghadap kiblat tersebut yaitu Ka'bah, illa lina'lama, melainkan agar kami mengetahui, padahal sudah jelas Allah tahu. Mayat tapi Rasulah, siapa yang mengikuti Rasul? Mimma yang qaliba ala akibai. Ya, dari siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang menentang, membelot ke belakang. Baik, barakallahu fiik. Tsumma qala wala yakhrujul abdu ba' minal iman illa bi juhudi ma adkhalahu fihi. Dan seorang hamba tidak keluar dari lingkup iman, tidak kafir, ya, illa bijuhud, kecuali karena mengingkari ma'adholahu fihi, apa-apa yang telah memasukkan dia ke dalam iman itu sendiri. Ya, dia enggak boleh mengingkari ya, hal-hal yang menjadi prinsip iman. Ya, apa maksudnya di sini? Coba dibaca. Imatan 1:3:7 ini. Ya. Hadzal kalam. Bukan, gantian. Siapa? Assalamualaikum udah baca kemarin ya? Kemarin? Bukan bacaan tuh kemarin. Yang berisik kemarin siapa itu? Antum. Oh, bukan. Sama Ustaz Yusuf baca enggak kemarin? Ah ya, baca sini. Assalamualaikum. Mantap dia kalau baca. Jos. Gurunya Dio ini. Assalamualaikum. Summa qala Syekh Hafidhullah Ta'ala hadzal kalamu fihi mu'akhadatun li'anna al-qasra al-kufri alal juhudi madhabul murjiati wa nawaqidul islami katsiratun minha al-juhudu wa minha asy-syirku billahi azza wa jalla wa minha al-istihza'u bid-dini aw bi syai'in minhu walau lam yajhad wa hiya nawakidu tawakidun katsiratun. Mafail kok nawakidun? Oh, wa hiya nawakidu katsiratun. Nawakidu. Antum kelirunya itu bukan di rafa nasabnya. Sigo muntal jumu itu. Kok nawakidu? Wahiyahiyah mubtada nawakido maf'ul bih, cakep gitu. I'rab dari mana ente? Nah. Ayo ulang. Wahiyah nawakidu kasiratun dakaroha al-ulama'u wal-fuqoha'u fi abwabil reddati wa minha tahlilul harami wa tahrimul halali. Taib, perhatikan sini. Ini dari matan di atas seakan-akan Abu Ja'far At-Tahawi Al-Hanafi, perhatikan Al-Hanafi, beliau pengikut madhab Hanafi, berarti beliau berada di kalangan Murjiatul Fuqaha. Saya pernah kasih kisi-kisi gantung definisi iman menurut Abu Ja'far At-Tahawi, hanya qaulun wa'tiqadun. Halaman berapa? Halaman 85 setelahnya itu. Wal iman huwa al iqraru bil lisan wa tasdiqu bil janan. Iman hanya mengikrarkan dengan lisan dan membenarkan di kalbu. Udah itu aja. Amalan enggak ada. Nah, berarti ini mazhab apa ini? Murji'ah. Makanya kalau ada orang yang bilang, "Udah kita belajar akidah tauhidiyah cukup dengan mata aja. Enggak usah pakai saroh-sarohan." Orang jahil. Mengerti mazhab Ahlussunnah. Itu malah jadiin kita jadi mazhab Murji'ah. Loh kalau begitu ngapain dipelajari? Secara umum akidah at-tahawiyah yang disusun oleh Abu Ja'far at-Tahawi Ahlussunnah. Lagi pula semurji'ah-murji'ahnya mazhab Hanafi itu jauh lebih mending dibandingkan dengan murji'ah gulat atau murji'ah yang nyamar-nyamar jadi salafi itu. Karena mereka hanya dalam definisi aja. Makanya Ibnu Abil Is al-Hanafi, walaupun beliau Ibnu Abil Is al-Hanafi, madhabnya Hanafi, namun secara i'tiqad beliau madhabnya adalah madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya dalam syarahnya, syarah Ibnu Abil Is al-Hanafi ala aqidah at-tahawiyah, beliau banyak mengutip dari ucapan Ibnu Qayyim maupun Ibnu Taimiyah, walaupun enggak menisbatkan. Tapi ucapan Ibnu Qayyim jelas di Madarijus Salikin. Ucapan Ibnu Taimiyah jelas, ya, di Hamawiyah Kubra tentang definisi iman. Ya. Barakallahu fikum. Nah, Ibnu Abil Is Al-Hanafi mengatakan khilaf antara ahli sunnah wal jamaah Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah dengan Hanafiyah dalam masalah iman, katanya hanya khilaf lafzi saja. Dalam lafaz saja. Karena hakikatnya kata Ibnu Abil Is kurang lebih prakteknya, tatanan prakteknya mazhab Hanafi juga mengeluarkan pelaku pembatal keislaman. Siapa yang mengelaku, siapa yang merobek-robek Al-Qur'an, itu kan amalan ya. Membuang Qur'an di ke tempat sampah, itu amalan ya. Maka dia kafir secara sengaja. Jadi enggak sengaja. Paham enggak sih? Siapa yang nyembah matahari, kafir. Amalan enggak? Jadi enggak terbatas di lisan dan kalbu. Walau dibantah juga oleh para ulama. Nah, ini khilafnya bukan khilaf lafzi. Berkonsekuensi ke khilaf hakiki. Ya. Nah, sedangkan Murji'ah yang zaman sekarang, mereka mendefinisikan iman sebagai qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Wah, kayaknya Ahlussunnah nih, salafi nih. Tapi hakikatnya mereka mengembalikan semua urusan keimanan kepada qalbu aja. Ya, siapa yang menyembah matahari, oh bisa jadi qalbunya mengingkari. Bisa jadi ada syubhat di bokongnya. Karena orang yang nyembah matahari enggak punya otak. Enggak punya kepala dia. Ada orang nih qaul amal lisan, siapa yang mencela Allah, mencela Nabi, mencela Islam, oh siapa tahu hatinya mengingkari. Tuh lihat, dikembalikannya ke qalbu. Itu murji'ah itu, yang ngaku-ngaku salafi itu, dikembalikan semua urusannya ke qalbu. Maka enggak ada faedahnya mereka mendefinisikan iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Paham enggak sih? Enggak ada hakikatnya. Gombal. Masih mending murji'atul fuqaha mendefinisikan iman dengan kurang, dengan definisi murji'ah qaulun wa i'tiqadun. Tadi cuma apa? Iqrar bil lisan wa tasdiq bil janan. Namun dalam prakteknya mereka tetap mengeluarkan pelaku pembatal keislaman. Jadi lebih mending mana? Murji'atul fuqaha atau murji'atul juhala? Murji'atul fuqaha lebih mending. Makanya tetap dikatakan madhab Ahlussunnah. Empat madhab itu. Madhab Ahlussunnah. Sedangkan murjatul juhala bukan madhab Ahlussunnah. Paham gak sih? Ngerti gak sih? Baik, barakallahu fiik. Ya. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ini penting ini. Wa hadzal kalamu, dan ucapan Ibnu Abil Is ini, ucapan Abu Ja'far At-Tahawi ini mu'akhadatun. Mu'akhadah. Ini mu'akhadah mengandung kritik. Ya, li'anna qasral kufri, karena membatasi kekufuran alal juhud madzhabul Murji'ah. Ya, karena membatasi kekufuran pada masalah juhud saja, mengingkari saja, itu madzhab Murji'ah. Ya. Wa namaqidul islami katsiratun, sedangkan madzhab apa namanya pembatal-pembatal keislaman itu banyak. Minha al-juhudu, di antaranya betul juhud, menentang. Wa minha asyirku billah, ya, di antaranya juga syirik pada Allah azza wajalla. Wa minha al-istihza'u biddin, ya, di antaranya adalah istihza, mengolok-olok agama, ya. Au bi syai'in minhu, atau mengolok-olok sesuatu bagian dari agama, ya. Walau lam yajhad, walaupun dia tidak mengingkari, dia tetapkan, ya. Dia tetapkan misalkan, oh iya jenggot itu sunnah Rasul, tapi diolok-olok. Iya betul, jenggot itu sunnah Rasul, tapi semakin panjang jenggot semakin goblok, katanya. Oh iya hijab itu perintah Allah, dia tetapkan, dia gak nentang. Kalau juhud, oh gak ada tuh, gak wajib gitu. Dia katakan, iya pakai jilbab itu wajib, tapi diolok-olok. Tapi diolok-olok. Kufur gak ketika dia olok-olok perintah Allah pakai hijab? Kufur. Dia gak juhud. Ya, paham gak sini? Baik. Bahkan madzhab Murji'ah yang Murji'atul Juhala itu lebih ngeri lagi daripada ini. Sudah jelas-jelas juhud, masih tetap di dikasih udzur juga. Misal Ade Armando mengatakan, ya, mengomentari hadis, ya, Jibril yang atau malaikat yang melaknat, ya, seorang istri yang menolak berhubungan dengan suaminya, dilaknat sampai pagi hari. Kata Ade Armando, apa urusannya malaikat laknat-laknat istri? Nah, itu juhud bukan? Juhud. Ya, sama Murji'atul Juhala itu tetap dikasih udzur. Oh, bisa jadi hatinya mengingkari gitu. Bisa jadi disubati kepala. Maka Murji'atul Juhala itu sama kafir dengan Ade Armando, lebih buruk, lebih sesat, lebih jelek daripada Murji'atul Fuqaha. Mereka itu Jahmiyah, gulat Jahmiyah. Walau bini mereka cadaran, walau mereka jenggotan, walau mereka ngaku-ngaku ahli sunnah, mereka gulat Jahmiyah. Ngeri itu. Urusannya semua dibawa ke kolbu. Ajib itu. Ngeri itu. Bahaya sekali madzhab mereka itu. Ya, iya dan billah. Ya, mana lagi tadi? Wahia nawakidu katsiratun ma dzakaraha al ulama. Ya, maka pembatal-pembatal Islam itu pembatal yang banyak yang disebutkan oleh ulama wal fuqaha fi abwabir riddah, di bab-bab riddah, di buku-buku fikih ada abwabur riddah. Minha at-tahlilu, tahlilul haram wa tahrimul halal. Di antara pembatal keislaman ada menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Enggak sebatas juhud, ya enggak? Nah, terus lanjut, bibit. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala wa dzakara Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab minha asyaratun. Asyaratan. Maf'ul dari dzakara dan ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan pembatal keislaman ini ada 10. Terus wahia ahamuha. Nah, ini ahamuha. 10 ini bukan pembatasan, namun ahamuha. Yang paling penting. Nah, fuqaha menyebutkan ada 400-an. Nah, terus kok Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab 10-an ya? 400-an itu nanti akan kembali kepada 10. Karena yang disebutkan oleh fuqaha, siapa yang mencela jilbab kafir, siapa yang mencela jenggot kafir, siapa yang mencela ya apa namanya adzan kafir, ini kan semuanya masuknya kemana? Ke istihza semua, begitu. Paham gak sini? Ya, terus lanjut. Wa illa fanawakidu kasiratun. Baik, namun nawakid ya, pembatal keislaman itu banyak. Terus maqasru nawakidul islami. Ah, mudah pun nilai. Maqasru nawakidul islami. Hai, mudah pun nilai. Tambeng amat ya. Apa antum mirobnya nawakido? Iya, terus dibacanya tadi apa itu? Sigo muntah jumu dan seluruh isim-isim goyir munsorib ya, ketika dia majrur, ya, hukumnya fathah. Kecuali kalau pakai al, ada alnya. Dan kecuali dia sebagai mudhaf. Laqad khalaqnal insana fi ahsana taqwimin atau ahsani taqwim. Ahsani. Kenapa dibaca ahsani? Karena ahsan itu ya, ma'ani minas sarafnya apa? Sifah ma'ah wazan fi'il. Kenapa dibaca ahsani? Nah, mudhaf sebagai mudhaf, bukan mudhafun ilaih, sebagai mudhaf. Kalau mudhafun ilaih ya mamnu minas sarf tetap mamnu minas sarf. Ya, majrur bil fathah sebagai mudhaf. Lupa bibit hasanallahu alaikum. Terus faqasru nawakidil islami 'alal juhudi faqad ghalatun. Ah, maka membatasi pembatal keislaman kepada juhud saja itu adalah kekeliruan. Gantian baca aja. Ya. Siapa ini? Dio. Dio deg-degan dio. Ayo. Sekali salah jeban. Disumpahin mantok salah semua. Biar sejuta. Waduh. Ayo dio. Bismillah. Qala syarih rahimahullah taala. Ba'dul kitabi al-muta'al. Udah ceban aja tuh. Wabak dul kitab itu. Bukan, gak nyambung. Lihat, kitab muta'alibin. Masa na'at dari kitab muta'alibin? Ngerti gak antum artinya muta'alibin? Hah? Orang yang sok tahu. Masa sebagian kitab orang-orang yang sok tahu? Kecuali kitabnya mudhaf. Ini kan sama-sama ma'rifah. Berarti bukan kitab muta'alibin. Ini dia jadi man'ut dari muta'alibin. Berarti apa? Siko mubalaghah. Kutab. Jama dari katib. Kutab, para penulis yang sok tahu. Ah, terus. Wa ba'dul kutabi al-muta'allimina al-yauma yuhawiluna idhara adal madhhabi min ajli an yasiron nasa. An-nasu isim ayasiru an yasiru nasu fi sa'ati minad dini fi sa'atin minad din. Coba perhatikan fi sa'atin minad din. Ba'dul kuttabi, sebagian penulis al-muta'alimin yang sok tahu al-yawma al-hari ini, ya, yuhawiluna idharo madhal hadal madhabi, ya, mereka mencoba mengalihkan, ya, berusaha mengalihkan. Untuk yuhawil, mereka berupaya yuhawil, kok mengalihkan hawali yuhawil itu berusaha, mereka berusaha untuk menampakkan madhab ini, madhab murja ini, min ajli ayyasira an-nasu fi sa'ati minad-din, ya, ya, apa namanya, min ajli, supaya orang-orang itu dengan asumsi membuat orang-orang lebih leluasa dalam agama. Terus mada ma'annahu lam yajhad fahuwa indahum muslimun. Ah, selama dia enggak menentang, ya berarti dia muslim, walaupun dia, ya, na'udzubillah. Walaupun dia mengatakan demikian, berkata demikian, melakukan demikian, walaupun dia nyembah sapi, walaupun dia nyembah Kiai Slamet, kebo. Ya, tapi kan kamu jangan ini dong, ini agama ini lapa. Okay, terus lanjut. Idza sajada lil sunami wa qala anna ma jahadtu wa anna ma mu'taribun bitauhidi. Ah, apabila dia menyembah sonam, apabila dia, ya, menyembah patung, ya, dia akan mengatakan ana ma jahadtu, saya enggak nentang kok, ana mu'tarifun bitauhid, ya, saya apa namanya mengakui tauhid, tapi kan ini adat aja, adat orang-orang kampung saya sujud kepada patung, ya saya sujud juga gitu. Ini kan ini aja apa namanya adat aja gitu. Saya enggak nentang kok, ya ini syirik, ya saya tahu kok ini tauhid, ya dan terus lanjut. Innama huwa dhanbun minadunubi. Nah, ini kan cuma dosa dari dosa-dosa. Terus au dhabaha li ghairillahi au sabba Allah au sabba rasula au sabba dini ad-dina yaqulun yaquluna hadza muslimun bi annahu lam yajhad wa hadza ghalatun kabirun. Baik. Ya, atau ada orang yang zabahan di kuburan hanya beli untuk sana Allah. Dia nyembeli untuk dewa-dewa, Niroro Kidu, Bawa Rokso, untuk jin-jin. Atau dia mencela Allah, mencela Rasul, mencela agama Islam. Orang-orang yang sok tahu ini mengatakan, ada muslim, dia tetap muslim kok. Kenapa? Dia naulam ya jahat. Kan dia enggak nentang. Kecuali dia nentang Allah. Itu murji'ah. Ini kekeliruan yang sangat besar. Terus wa hadza yadhi'u yudayyi'u. Wa hadza yudayyi'u ad-dina tamaman. Baik, ini menyanyiakan agama secara keseluruhan. Terus palaya baqodina. Wah, fa'il loh. Palaya baqodinun. Maka kalau begini udah enggak tersisa lagi agama Islam. Ya, terus fal wajibu al-hadaru. Fal wajibu al-hadaru min hadzal khatari al-azimi. Baik, maka yang wajib adalah al-hadar. Ya, waspada. Berhati-hati dari bahaya yang besar ini. Baik. Ini jam 2 ya. Istirahat kali ya. Subhanakallahumma bihamdik, syadalah ilaih nanda, astagfirullahaladzim.